Kau bilang aku ini mawarmu. Kau berjanji akan merawatku. Sialnya, aku tak melihat siasatmu. Atas nama cinta, kau paksa aku untuk layu. Kini hidupku hanya terhitung hari. Engkau yang mulai, engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari. Begitu tega, tanpa rasa iba, kau tinggalkan aku.